Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Walhamdulillah yang Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa bertemu di hari ini atau di pagi hari ini, walaupun tentunya beberapa wilayah di daerah Indramayu mungkin termasuk wilayah kita yang kita berdomisili di sana mendapatkan curahan hujan dan mungkin membuat jalan sedikit menjadi rintangan. Namun tentunya bagi seorang penuntut ilmu agama, seorang yang ingin mendapatkan keterangan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan menimba dan mencarinya di majlis ilmu, ini tidak menyurutkan semangatnya dan tidak menjadikan sebagai sebuah alasan atau sebagai sebuah halangan. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orangnya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keistiqomahan, kekuatan di dalam beribadah atau menegakkan ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Di hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, kajian kitab Bulughul Maram, dalam pembahasan kitabuz zakah. Yang kitab ini merupakan kitab yang ditulis dari Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi' dan bisa kita amalkan. Qala rahimahullahu ta'ala: Wa an Sahal ibni Abi Hathmah radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Idza kharastum fakhudhu wa da'u ath-thulutha, fa in lam tad'u ath-thulutha fad'u ar-rubu'ah. Rawahu al-khamsa illa Ibn Majah wa sahhahahu Ibn Hibban wal Hakim. Hadis Sahal Ibn Abi Hathma kita telah dapatkan keterangannya pada pertemuan yang lalu, atau sedikit keterangannya pada pertemuan yang lalu. Dan demikianlah tentunya ketika kita mengkaji kitab ini, kita tidak bisa mengkaji tentunya dengan panjang dan lebar. Kita hanya mengambil ahkam al-mukhtasar, yaitu hukum secara ringkas yang mudah-mudahan dengannya membimbing kita dan membawa kita ke arah yang lebih sempurna nantinya, dan paling tidak dengan yang ringkas bisa kita amalkan dengan baik. Di antara keterangan kita bahwasanya seorang yang memiliki sawah ataupun tanah ladang yang padanya ada tumbuhan yang menghasilkan dari buah ataupun bijian. Disisip jumhur ulama, selama tumbuhan yang menghasilkan buah, dengan buahnya tentunya bijian, dengan bijiannya yang dimakan dan disimpan atau dapat disimpan, maka terkena dengan harta zakat. Terkena dengan harta zakat. Adapun yang tidak dapat disimpan, tidak terkena harta zakat. Karena itu dikatakan tidak ada zakat pada sayur mayur. Tidak ada zakat pada sayur mayur. Karena sayur mayur tidak dapat disimpan. Dengan pendapat jumhur ini, apabila buah atau hasil yang akan didapatkan dari sawah ataupun ladang ataupun kebun, demikian biji-bijian apabila telah tampak bulirnya, telah tampak bulirnya sebagai hasil yang akan didapatkan dari hasil panen nantinya, diperkirakan demikian, maka pemerintah dalam hal ini, mereka yang mengumpulkan, mereka yang menempatkan harta zakat nantinya ke Baitul Mal atau disalurkan secara langsung kepada al-mustahiqun, orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat dari 8 asnaf penerima harta zakat, maka pemerintah dalam hal ini mengirim ahli taksir. Ahli taksir. Mentaksir, memperkirakan berapa hasil dari tanaman seluruhnya. Kemarin kita contohkan supaya mudah bagi kita untuk berhitung. Ini menurut jumhur, kita katakan menurut jumhur, karena permasalahan khilaf di sisi para ulama. Kita mengambil dari pendapat yang mudah, pendapat jumhur, untuk kita jadikan contoh dan melihat dari sisi maslahat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pandangan sebagian besar ulama, ini yang lebih layak untuk zakat atau dikeluarkan zakatnya dari harta tersebut. Mereka berpandangan bahwasanya, misal dari tanah sawah, padi misalnya, atau gandum, gandum misalnya, menghasilkan dari ladang gandum dan sawah misalnya, padi, beras, dihasilkan dalam satu petak mungkin. Ini kita baru memisalkan dengan permungkinan. Nanti dibawa kepada amalia praktek yang nyata bagi siapa yang memiliki tanah. Tanah siapa yang memiliki sawah ataupun ladang. Dalam satu petak itu didapatkan 3 ton misalnya. 3 ton menurut perhitungan 1 ton 1000 kilogram. Dan 3 ton berarti 3000 berapa? Kilogram. Famaduna khamsata ausuk. Apa yang kurang dari 5 wasak tidak dikeluarkan zakatnya. Itu terhadap tanaman. Terhadap hasil tanaman. Dan 5 wasak dikatakan didapatkan dengan kilogram apabila disetarakan, maka hasilnya 900 kilogram. 900 kilogram. Sementara tadi satu petak tanah menghasilkan 3.000 kilogram. Berarti apa yang kurang tidak dapat dikeluarkan zakatnya atau tidak dikeluarkan zakat. Apa yang lebih dikeluarkan zakatnya. 900 lebih berarti karena 3.000. 3.000 kilogram ini dikeluarkan zakatnya. Karena tanaman misalnya gandum. Jelas dengan nas. Di sisi ulama dengan kesepakatan gandum dikeluarkan apanya? Sa'ir atau hinto atau bur. Dikeluarkan apanya? Zakatnya. Mereka berselisih pandang berkaitan dengan padi. Atau beras. Tapi tadi sudah kita katakan kita mengambil apa yang datang dari pandangan jumhur. Maka jumhur berpandang beras dikeluarkan zakatnya. Dan pandangan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sementara Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dua imam ahlu sunnah ini berselisih pandang. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, imam yang tentunya sama-sama imam ahlu sunnah wal jamaah dan sezaman, bahkan boleh dikatakan mereka adalah akron, teman. Dan dua-duanya imam yang besar, imam ahlu sunnah, dua-duanya adalah tokoh mujaddid. Kedua-duanya ahlul hadis, kedua-duanya fuqaha. Imam Al-Albani mengatakan yang dikeluarkan itu hanya 6 jenis yang disebutkan dengan hadis. Sehingga syair dengan bur saja, adapun beras tidak. Kata Al-Imam Al-Albani. Beliau kuatkan ini, beliau bahkan membela pendapat ini. Adapun Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, imam ahli sunnah di zaman ini dan jumhur para ulama melihat beras dikeluarkan. Diikutkan dengan pertama makanan, kedua dia ditimbang atau ditakar, ketiga dia disimpan. Sehingga kita kembali kepada permasalahan yang ada, gandum misalnya. Satu petak tadi kita katakan 3.000 kilogram, 3 ton. Beras misalnya, satu petak sawah misalnya 3.000 apa? Ton. Di atas 900 kilogram dikeluarkan zakatnya. Kalau tada hujan, demikian istilah di sisi petani, sawah tada hujan. Sawah yang mendapatkan perairan dari langit, dari hujan ataupun yang lainnya, mungkin juga salju. Begitu pula dari air irigasi yang mudah atau sungai, bahkan tanpa adanya beban untuk mengeluarkan biaya dalam pengairannya, maka 1/10 atau 10%. 1/10 atau 10%. Karena kalau 100%, naam, 1/10-nya berarti, aku Narifana, 100% 10/10-nya, bukan 10%, beda ya, mungkin kita istilahkan berapa, kalau 1/10, 0,1% gitu, Berarti 1/10 dari misalnya tadi 3.000 berapa? Misal 1.000 ya. Kita lihat kembali kepada duduk permasalahan. Hasil tanaman 3.000 kilogram. Maka kalau tak ada hujan 1/10-nya, berarti 1.000. Iya. 1/3-nya, berarti 300. 300. 1/3-nya. Nah, kalau tak ada hujan, kita anggaplah tak ada hujan dikeluarkan 1/10. Tak ada hujan dikeluarkan 1/10, tak ada yang dia melalui proses dengan beban dikeluarkan setengahnya 1/10. Setengahnya 1/10. Sehingga kalau telah masanya pemerintah mengutus ahli taksir. Kenapa diutus ahli taksir? Agar benar pengeluaran zakat. Kalau tidak ada pengutusan ahli taksir ini, maka petani terkadang ada yang curang. Ada yang melarikan diri ingin tidak mengeluarkan zakatnya. Maka pemerintah sebagai wulatul umur tentunya penguasa mengutus ahli taksir. Melihat sawah-sawah atau ladang. Nah, kita kembali kepada tanah satu petak. Apabila ahli taksir mengatakan ini tanah 3.000 kilogram. Hasilnya sebelum dipanen sudah bisa ditaksir. Karena sudah nampak bulirnya kalau dia itu adalah apa? Sudah bagus, sudah siap panen. Kalau itu adalah apa? Gandum atau padi. Kalau dia kurma telah mateng walaupun sebentar lagi dipanen. Sehingga penaksir mengatakan, atau kalau dia anggur sebentar lagi jadi zabib, karena anggur basah buah tidak dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya apabila zabib. Ini menurut fuqaha, karena kalau buah dia akan rusak. Tidak disimpan. Kalau zabib disimpan. Zabib itu apa? Kismis. Maka dikatakan hasil Anda ini 3.000 kilogram. Setelah mendapatkan hasil 3.000 kilogram, hadis yang kita baca ini berlaku. Yaitu penaksir mengatakan 3.000 ini sepertiganya ats-tsulutsa untuk kamu, 2/3-nya ini yang akan dihitung. 1.000 untuk kamu, untuk dimakan, untuk dihadiahkan, untuk dibagikan, untuk dia makan, dia dengan keluarga dan anak-anaknya, atau dia hadiahkan tetangga-tetangganya, namanya panen. Menghadiahkan tetangga-tetangga, memberikan kepada siapa yang diinginkan. 2/3, karena ats-tsuluts tersisa, apa? Tsulutsani. 1/3 tersisa 2/3. 2/3 ini, kalau 3.000, 1.000 untuknya, 2.000 tersisa. 2.000 tersisa ini, 2.000 kilogram, masih kena perhitungan zakat atau enggak? Masih, karena yang dihitung mulai 900 ke atas. 2000. 2000 inilah yang nanti jadi perhitungan zakat. Kalau tada hujan dikeluarkan 1/10. Kalau dia tidak tada hujan dikeluarkan, naam, setengahnya 1/10. Setengahnya 1/10. Sehingga, kalau tadi dikatakan 1/10 itu 10%, 10%, ya, 10%, maka 2000 kilo, 1/10-nya berapa? 2000 kilo, 1/10-nya berapa? 20? 2000 kilo, 200 kilo. 1/10-nya 200 kilo. 200 kilo ini, inilah harta zakat. 200 kilo ini adalah harta zakat. 1800 kilo milik petani yang dia ingin jual atau dia ingin membagaimanakan, itu urusan petani. Dan jelas tadi dari 2000 dikeluarkan 1/10 kalau tada hujan. Nah, kalau dia tidak tada hujan dikeluarkan 100 kilogram karena 1/10-nya setengahnya 1/10. Mudah ya perhitungannya. Setengahnya 1/10 100 kilogram. 100 kilogram. 100 kilogram inilah untuk zakat. Kalau ahli taksir mengatakan, aduh, kasihan kamu ini kalau dikeluarkan 1/3. Ini ahli taksir, utusannya pemerintah. Dia sekaligus yang menentukan, ini 1/3 atau 1/4. Ini 1/3 atau 1/4. Nah, nanti dia yang menentukan apakah 1/4 ataukah 1/3. Nanti dia menentukan. 1/4 untuk petani yang dia makan, dia hadiahkan. Selebihnya 3/4 itu yang akan dihitung. Sesuai dengan keadaan kondisi yang dibutuhkan Baitul Mal, yang keadaan kondisi sosial kaum muslimin membutuhkan bantuan atau petani membutuhkan bantuan. Nanti ahli taksir utusan pemerintah ini yang melihat. Makanya diutus orang yang betul-betul amanah, orang yang betul-betul bisa melihat dan melihat sisi yang lain. Tetapi yang pertama menjadi hitungan ats-tsuluts. Apa? 1/3. Nah, 1/3 ini tidak diganggu gugat. Yang dihitung adalah 2/3. Yang tadinya berapa? Kalau kita jadikan kilogram, 3000 dikurangi 1/3, berarti 1000, 1000 untuknya, 2000, 2000 yang dihitung, 2000 kalau dia tada hujan dikeluarkan 200 kilogram, kalau dia tanpa tada hujan dikeluarkan 100 kilogram. 200 atau 100 diserahkan kepada Baitul Mal. Kemudian, yang berikutnya, bahwa panen, hasil panen langsung diambil harta zakatnya, tidak menunggu setahun kemudian. Tidak menunggu setahun kemudian, berbeda dengan emas perak, berbeda dengan hewan unta ataupun sapi ataupun kambing menunggu 1 tahun. apabila lewat haul atau telah datang haulnya. Tetapi kalau sawah atau yang sejenisnya dari hasil tanaman yang dimakan, disimpan, maka pada saat itu ketika panen dikeluarkan langsung. Wallahu a'lam bisawab. Jadi artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah, amarana Rasulullah, kita diperintahkan oleh Rasulullah, apabila kalian ingin memetik atau panen hasil tanaman kalian, maka ambillah dari harta zakatnya, tapi tinggalkan sepertiga. Kalau tidak ditinggalkan sepertiga, tinggalkanlah seperempat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Nasa'i dalam Sunan, Imam At-Tirmidzi dalam Sunan, dan kalau tidak dikecualikan di sini Ibnu Majah, maka Ibnu Majah masuk. Tetapi di sini dikecualikan illa Ibnu Majah, maka Ibnu Majah na'am dikeluarkan. Jadi Ahmad An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, na'am, empat ini, Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, yaitu yang kita kenal Imam Ibnu Hibban Abu Hatim Al-Busti, pemilik kitab Sahih Ibnu Hibban. Di kitab beliau Sahih Ibnu Hibban, dan kalimat pensahihannya di sisi sebagian ulama, karena beliau mengeluarkan di hadis sahihnya, di hadis apa, mengeluarkan di kitab sahihnya tersebut. Mengeluarkan di kitab sahihnya tersebut. Walaupun apa yang beliau keluarkan di kitab sahihnya tersebut, Sahih Ibnu Hibban, tidaklah seperti apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, demikian Imam Muslim dalam sahihnya. Karena Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ittafaqathul umma bil qabul. Karena Sahih Bukhari dan Muslim, umat Islam menerimanya dengan penuh penerimaan, tidak meragukan bahwa ini sahih atau tidak, mereka menerimanya dengan pensahihan. Adapun Sahih Ibnu Hibban tidak demikian. Sehingga ketika dikatakan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan disebutkan oleh ulama yang lain seperti Ibnu Hajar di sini, disahihkan oleh Ibnu Hibban, tentunya tidaklah menjadi kesepakatan hadis ini sahih. Tidaklah menjadi kesepakatan hadis ini sahih. Bahkan apa yang dikeluarkan Ibnu Hibban dalam sahihnya masih dalam tentunya telaah ilmiah, apakah benar sahih atau enggak. Karena itu Al-Imam Al-Asr, Al-Muhaddis Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau melakukan khidmah yang mendalam terhadap Sahih Ibnu Hibban. Beliau memisahkan mana yang sahih dari hadis sahih, dari hadis Sahih Ibnu Hibban, dan mana yang dhaif. Mana yang dhaif. Sehingga apa yang dikatakan disahihkan Ibnu Hibban belum tentu sahih. Belum tentu sahih. Tapi kalau dikeluarkan di kitab sahihnya, na'am. Demikian. Dan disahihkan oleh hakim. Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak yang sudah kita dengarkan keterangannya terdahulu. Al-Imamu Hakim menulis Mustadrak dalam usia yang sudah senjas sekali. dan terjadi banyak padanya waham. Ini hanya terjadi pada Mustadrak Hakim, karena pada kitab-kitab yang beliau tulis, karya-karya ilmiah yang beliau tulis, ditulis dalam keadaan kokoh. Illa al-mustadrak. Kecuali al-mustadrak, beliau dalam keadaan lemah, dalam keadaan usia yang sangat senja, sehingga terjadi banyak waham, kesalahan. Kalaupun beliau menulis kitab itu sebagaimana sudah kita dengarkan dalam rangka membela as-sunnah. Dalam rangka membela as-sunnah, karena ahlul bid'ah wal ahwa mengatakan ahlus sunnah atau kaum muslimin tidak memiliki kitab sahih, tidak memiliki hadis sahih kecuali sahih Bukhari dan sahih Muslim. Maka Al-Hakim menjawab, saya kumpulkan kepada kalian hadis-hadis sahih yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, tetapi disepakati oleh mereka berdua atau salah satu di antara mereka berdua di dalam kitab ini Mustadrak sebagai bentuk jawaban. Hanya saja, seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi, beliau menulis dalam keadaan usia senja. Terjadi banyak waham, kesalahan. Kemudian, karya beliau yang besar ini, kitab Mustadrak, sejumlah 4 jilid tebal. Satu jilidnya seperti ini. Sejumlah 4 jilid tebal. Nah, ini juga dilakukan telaah ilmiah oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi, murid Al-Imam Ibnu Taimiyah, seorang tokoh ahli hadis yang mumpuni, guru Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau melakukan khidmah pelayanan terhadap Mustadrak, tapi beliau hanya sekedar memberikan keterangan dan menelaah dari apa yang ringkas dari kitab Mustadrak. Sehingga kitab beliau katakan Talkhis al-Mustadrak. Talkhis al-Mustadrak. Kemudian datang para ulama yang lain yang melakukan khidmah, sampai datang ulama di zaman ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Al-Allamatu Yaman Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Beliau melakukan pelayanan terhadap kitab ini dengan sebaik-baik pelayanan, sampai Al-Imam Asy-Syeikh Mukbil rahimahullahu taala mengeluarkan tarajim, kitab-kitab, mengeluarkan kitab yang menuliskan biografi para rawi yang ada di dalam Mustadrak, yang tidak dikeluarkan dan tidak diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Tahdzib At-Tahdzib. Ini sebagai bentuk pengetahuan tambahan kepada kita bahwa agama ini Allah jaga dengan mendatangkan mereka para ulama penjaga agama ini. Demikianlah mereka saling menyempurnakan. Nah, disahihkan Al-Hakim ini juga bukan menjadi standar, karena tadi sudah dikatakan hakim banyak terjadi kesalahan pada kitabnya dalam hukum, maksud saya. Dalam hukum atau dalam hukum kata para ulama dalam menghukumi hadis. Atau mereka mengatakan tidak bisa menjadi sandaran. Sehingga itu, kalaupun dikatakan demikian dalam kitab misalnya, atau yang lainnya, masih dilakukan telaah ilmiah oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Tetapi secara umum, hadis ini diamalkan dengan keumuman. Karenanya tadi keterangannya, apabila telah ditaksir, maka dipisahkan 1/3 untuk petani, 2/3 inilah yang menjadi perhitungan. Atau menurut penaksir, 1/4 bagi petani, ini 3/4 untuk perhitungan. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Wa an Attab ibni Asidin radhiyallahu anhu qala amarna dari Attab ibni Asid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kita, ay yukhrasu al-inaba kama yukhrasu an-nakhla wa yu'khadhu zakatuhu zabiban, agar ditaksir buah anggur sebagaimana ditaksir buah kurma, dan diambil zakatnya buah anggur ini ketika menjadi zabib, ketika menjadi zabib, ketika menjadi kismis, ketika menjadi kismis. Rawahul khamsa, diriwayatkan oleh imam yang lima. Tadi sudah kita sebutkan, Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Nasa'i dalam sunannya, Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam Tirmidzi dalam sunannya, Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Empat imam ini yang disebut pemilik kitab sunan yang empat. Tetapi kata Al-Hafidz di sini, wafihi inqita, namun dalam hadis ini terputusnya, ada didapatkan terputusnya sanad, ada didapatkan terputusnya sanad, sehingga sanad tidak bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Namun hadis ini dikuatkan dengan yang lainnya di sisi para ulama, yaitu tentunya dengan nas pula, sehingga mereka mengambil keumumannya bahwa yang dikeluarkan pada anggur bukan anggurnya, tetapi zabibnya. Karena sebelum jadi zabib, sebelum jadi kismis, anggur dulu. Sebagaimana kurma kering, sebelum jadi kurma kering, rutab dulu. Rutab dulu. Dan rutab tidak dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya nanti apabila menjadi tamar. Demikian, anggur tidak dikeluarkan zakatnya, nanti keluarkan zakatnya apabila menjadi kismis. Ketika sebelum menjadi kismis, sebelum menjadi kurma, penaksir sudah datang. Karena setelah buah itu layak makan, saatnya penaksir untuk datang. Kalau itu buah yang diambil hasilnya dalam bentuk keringnya seperti kurma dan kismis, mereka menaksir. Setelah ditaksir, mereka melakukan hitungan nanti setelah menjadi zabib. Nanti setelah menjadi zabib, taksir sekian. Dibiarkan mengering jadi zabib, baru dikeluarkan zakatnya. Baru dikeluarkan zakatnya. Zakat tanaman tentunya, atau biji-bijian. yaitu lebih daripada 5 wasat, yaitu 900 kilo, dan kalau tak ada hujan 1/10, kalau tanpa tak ada hujan, naam, setengahnya 1/10. Kemudian 1/3 atau 1/4 terlebih dahulu diperuntukkan untuk petani. Apa yang diturunkan dari anggur sebelum jadi zabib, sebelum jadi kismis, maka tidak kena zakat kismis. Tidak kena zakat kismis. Petani anggur menurunkan anggurnya bukan untuk jadi zabib. Dan anggur buahan tentunya yang tidak bisa disimpan. Ketika dia telah dikeluarkan, dijual untuk sebagai buahan, dia akan cepat apa? Rusak. Tetapi ketika dia turunkan sebagai buahan, buahan tersebut tidak ada zakatnya. Yang cepat rusak ini. Namun, ketika dia menjual dari hasil, maka akan dikenakan dengan hasil jualannya. Hasil jualnya akan dikenakan dengan zakat harta. Wallahu a'lam bishawab. Dikenakan dengan zakat harta. Wallahu a'lam bishawab. Pemilik perkebunan sayur mayur tidak dikenakan dengan sayur mayurnya di sisi jumhur. Tetapi ketika dia menjual dan dia telah memiliki kadar harta sebanding dengan perak, sebanding dengan perak. Kenapa dengan perak, bukan dengan emas? Karena perak tentunya lebih murah harganya daripada emas. 1 gram emas berapa sekarang? Yang tahu, dikira-kirakan. 1 gram berapa? Berapa kira-kira? 700 ribu. 1 gram perak berapa? Kemarin saya dengar 10 ribuan. 10 ribu berapa? Berapa Pak Yanto? 10.800 rupiah. 1 gram perak 10.800 rupiah. Anggaplah 11 ribu. Ya. 11 ribu. Ini dikali 595 gram. Dapat berapa kira-kira? Terakhir perhitungan kita berapa? Rp595 dikali 11.000, coba yang punya kalkulator. Berapa yang benar, berapa di kalkulatornya? Masa kalkulator gak bisa? Ayo kalkulatoran. 11.000 dengan 595. Berapa Pak Ahmad? 7 juta? Kurang. Pak Ahmad sudah bisa mentaksir 7 juta. Ayo yang ahli kalkulator. 6,5 juta. Apa itu? 45 ribu? 6.545.000. 6.545.000. Kalau punya uang dengan hasil jualan, dari hasil panen yang dia dapatkan, yang panen ini tidak dikeluarkan zakatnya karena dia adalah khodrawat, sayur mayur atau buahan yang tidak bisa disimpan. Bakal menjadi suatu yang sia-sia, basi ataupun busuk. Ketika dia menjual dari hasil jualan, ketika dia telah mendapatkan 7 juta saja, sudah keluar zakat dari hasil harta dia. 7 juta dikeluarkan dengan persenan 2,5%. Kapan dikeluarkan? Karena ini zakat harta, apabila tahun depan. Apabila tahun depan. Sekarang tanggal berapa so far? 13. 13 so far. Maka ketika hari ini dia punya 7 juta, tanggal 13 so far ke depan, tahun depan dia keluarkan 2,5% dari 7 juta itu apabila tidak bertambah. Tetapi apabila berkurang, dia tidak kena nisab. Dan kekurangan bukan lari dari zakat, tapi musibah. Kekurangan bukan lari dari zakat, tetapi musibah. Apa itu musibah? Dia tidak bermakna untuk lari dari zakat, tapi memang satu musibah yang menimpa. Mungkin dia butuh, mungkin apa ada kehilangan, mungkin ada kebangkrutan, dan seterusnya. Bukan dia sengaja, daripada zakat tak belanjakan, daripada zakat saya belanjakan, ini namanya lari dari pengeluaran zakat. Maka 7 juta, kalau dia punya 7 juta 2,5%. Bertambah 10 juta, 15 juta, 20 juta, 80 juta, tahun depan 2,5%. Kalaupun 8 jutanya didapatkan pada bulan apa nantinya? Bulan Syawal misalnya. Dari bulan Sofar, 7 juta ternyata dia memiliki harta di bulan apa? Di bulan Syawal 80 juta, masuk Muharram 100 juta, maka 100 juta Muharram 100 juta, masuk Sofar tanggal 13 tetap 100 juta, 100 juta 2,5%-nya. 2,5%-nya. Tetapi kalau dari 7 juta kemudian hilang menjadi 1 juta, tidak ada perhitungan. Sampai kemudian dia mendapat 6,5 juta 45 ribu. 45 ribu, 6 juta 500 ribu, 45 ribu gitu ya. Baru dia menghitung kembali. Jelas ya, itu kalau dengan apa yang tidak disimpan dari makanan atau buahan, tetapi kalau disimpan, menurut jumhur, sebagaimana kita katakan ini pendapatnya jumhur, maka inap yang sudah disepakati dengan nas, dikeluarkan darinya tadi, 1/10 kalau tada hujan, tidak tada hujan setengahnya 1/10, kalau 1/10 dikatakan 10% tadi, kalau setengahnya 1/10 5%. Sehingga keluar dengan bentuk hasil tanaman dan diberikan langsung pada waktu panen. Diberikan langsung pada waktu panen, tidak menunggu berjalannya haul. Karena tanaman pada waktu panennya. Pada waktu panennya. Kemudian sudah kita terangkan ini sebagai pengulangan, tapi untuk memberikan keterangan, ulama berselisih pandang apakah petani mengeluarkan padinya dengan bentuk zakat, padi itu sendiri, atau gandumnya dengan bentuk zakat, atau gandum itu sendiri, atau boleh mereka mengalihkannya dengan uang. Ulama berselisih pandang. Tetapi pandangan sebagian ulama melihat dari sisi maslahat, mereka mengatakan apabila dibutuhkan oleh kaum muslimin kebutuhannya uang, maka dari hasil panen misalnya tadi, 2000 kilogram dikeluarkan berapa tadi? 1/10-nya 200 ya. 200 kilogram ini dialihkan dengan uang. 200 kilogram, kira-kira kalau padi 1 kilogram berapa? 500 ribu 1 kilogram. 1 kilo 5.000. Berarti kalau 200 kilogram 1 juta. Kalau diuangkan 1 juta. 1 juta itulah yang diberikan kepada Baitul Mal, nanti Baitul Mal mengalihkan atau menyalurkan kepada yang berhak. Atau kalau dia tidak ada Baitul Mal, dia yang memiliki 1 juta, kalau memang dia melihat kebutuhannya mereka uang, kasih uang 1 juta ini dibagi kepada yang berhak mendapatkan zakat. Tetapi kalau ternyata tidak butuh duit, butuhnya beras. Misalnya kalau pendapat jumhur beras keluar apanya, zakatnya diberikan beras. Beras zakat tersebut. 200 kilogram. 200 kilogram ini diberikan kepada mustahik. Diberikan kepada mustahik. Mustahik di sini 8 asnaf yang disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian boleh mengeluarkan hanya kepada satu mustahik saja 200 kilogram. Atau kepada dua mustahik saja 200 kilogram, 100-100. Atau kepada 8 dibagi 8, 200. Atau kepada siapa yang membutuhkan 3 atau 4 dia memberikan. Sehingga tidak ada keterangan harus sama, harus seimbang, harus semua. Tetapi diberikan kepada yang mustahik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian keterangan ini. Wa fihi inqita', dan hadis ini dikatakan inqita', padanya tadi sudah diterangkan terputus jasanat, namun dengan dikuatkan dengan keumuman nas atau riwayat yang ada, dan kita berjalan dengan keumumannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi dan menjadi keterangan yang dapat kita amalkan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.